السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الحاضرين yang kami hormati، khususnya yang kami hormati para pejabat-pejabat sipil maupun militer yang kami hormati, pemerintah kami yang kami muliakan, dan juga antum sekalian kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sungguh indah kalau terjadi kebersamaan antara rakyat dengan penguasanya, penguasa dengan rakyatnya. Menjadi sesuatu yang indah kalau ucapan-ucapan Allah dan Rasulnya diindahkan oleh kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, jangan kalian seperti kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dan masing-masing merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian jangan seperti ahli kitab, yaitu alladzina farraqu dinahum, yang juga memecah belah agama mereka. Maka ikhwanil na'azakumullah, sekian ayat mengajarkan kepada kita kaum muslimin seluruhnya, apakah dia sebagai rakyat jelata ataupun sebagai penguasa yang mulia, diajarkan oleh Allah untuk tetap bersatu padu, tetap dalam satu jamaah, kebersamaan. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat lain Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Di antara tafsir-tafsir para ulama, para pakar-pakar ahli tafsir menafsirkan bahwa tali Allah adalah Al-Qur'an, tali Allah adalah Islam, tali Allah adalah kitab was sunnah, dan itu tidak berbeda, tidak bertentangan, semuanya benar. Berpegang dengan tali Allah adalah berpegang dengan agama Allah berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Rasulullah. Tetapi juga tidak bertentangan dengan tafsir dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyatakan hendaklah kalian tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Karena itu adalah hablullahil matin. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tetaplah sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Karena itulah tali Allah yang sangat kokoh. Khonibudina azakumullah. Apakah pertentangan antara tafsir yang ini dengan tafsir yang itu? Tidak. Karena ayat ini sangat luas maknanya. Mengandung makna persatuan maupun persatuan yang maknawi. Persatuan maknawi adalah persatuan akidah, persatuan agama, persatuan di atas Quran dan Sunnah. Tetapi di sana ada persatuan hissi, yaitu untuk bersatu di bawah penguasa yang satu dan jangan bercerai-berai. Jangan saling berperang, jangan saling bertikai. Ini juga makna wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, saling berperang, saling bertikai. Satu daerah dengan daerah lain. Tetapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan Allah menjadi bersatu. Ini nikmat. Dan Allah suruh untuk kita mengingatnya. Wadkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian tadinya bercerai-berai, Allah satukan kalian. Disatukan di atas agama yang satu. Dengan datangnya Islam. Dengan datangnya dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Yang kalian tadinya di pinggir jurang neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayatnya, kata Allah, agar kalian terbimbing dengan hidayah. Maka kaum muslimin, hukaman wa mahkumin. Kaum muslimin, sebagai penguasa ataupun rakyat jelata, Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang berupa kenikmatan untuk kita, dan ini rahmat. Sebagaimana sudah kita singgung pada khutbah Jumat kemarin, bahwa dinullah dinu rahmat. Agama Allah agama rahmat, agama kasih sayang. Allah mengajarkan perangkat-perangkat agar kalian bersatu. Diajarkan agama, diajarkan hukum-hukum, diajarkan syariat. Diutus nabi demi nabi sampai nabi terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diturunkan kitab-kitab sampai kitab terakhir kitab Al-Qur'an. Ini semuanya agar kalian jangan menyimpang sesat. Kalian terbimbing dalam satu jamaah, dalam satu agama di atas kenikmatan. Khonfina azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, jangan ikuti jalan-jalan lain niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Tafarruq, perpecahan adalah karena mengikuti jalan-jalan sesat. Pertumpahan darah, perang saudara adalah karena mengikuti sempalan-sempalan, kelompok-kelompok sesat. Adapun agama Allah dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW justru mengajak kepada persatuan, kepada al-jamaah. Pernah suatu hari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu kita dalam kejelekan sampai kemudian Allah datangkan kebaikan yaitu Islam ini, agama ini. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan lagi? Kata Nabi, ada. Digambarkan betapa jeleknya keadaan-keadaan nanti mendatang, perpecahan dan pertikaian. Sampai kemudian Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kita akan lakukan kalau kami menghadapi pertikaian seperti itu? Perpecahan-perpecahan, penyimpangan-penyimpangan, munculnya tokoh-tokoh penyesat umat." Berarti Hudzaifah mewakili kita. Apa yang kita lakukan kalau nanti terjadi masa-masa fitnah? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Talzam jama'atul muslimin wa imamahum." Tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Qultu, aku katakan, "Ya Rasulullah, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam." Bagaimana kalau enggak ada jamaah dan enggak ada imam? Qala fa'tazil tilkal firq. Tinggalkan semua kelompok. Walau an ta'adda bi asli syajaratin. Walaupun kamu harus menggigit akar pohon sampai yudrika kal maut wa anta ala dzalik. Hingga datang kematian kepadamu dalam keadaan engkau seperti itu. Ternyata jalan keluar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari fitnah dan pertikaian adalah sabar bersama penguasa kaum muslimin. Sabar bersama jamaah kaum muslimin wa imamahum dan penguasanya. Kaum muslimin yang saya hormati, ini adalah al-jamaah. Berarti yang namanya al-jamaah bukan organisasi-organisasi. Apalagi kelompok-kelompok sempalan itu bukan al-jamaah, itu firqah-firqah. Kelompok-kelompok kecil yang masuk ke dalam subul. Tetapi al-jamaah adalah seluruh kaum muslimin dan penguasanya. Itu dikatakan al-jamaah. Maka Rasulullah SAW menasihatkan kepada Hudzaifah dan kepada semua yang mengalami masa-masa fitnah, sabarlah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Khonibrina azakumullah kaum muslimin saya hormati. Kalau kita sabar bersama mereka akan mendapatkan rahmat. Tetapi siapa yang meninggalkan mereka akan mendapatkan azab. Karena Nabi menyatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Al-jama'ah inilah rahmat. Kebersamaan ini adalah rahmat dari Allah, kenikmatan dari Allah. Tetapi kalau furqah, perpecahan-perpecahan, maka itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya hormati. Dari sinilah sebagai mukaddimah bahwa hendaklah kaum muslimin menyabari penguasanya. Jangan beralasan dengan penguasanya berbuat begini dan begitu kemudian melepaskan diri dari jamaah dan kemudian memerangi. Sudah terjadi. Apa yang terjadi? Di masa sahabat masih banyak yang hidup. Bahkan sebagian besar mereka masih ala qaidil hayah, masih hidup. Sudah muncul kelompok-kelompok yang tidak puas dengan penguasanya, kemudian berduyun-duyun datang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir, berdatangan ke Madinah untuk menuntut mundur Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qanibina azakumullah. Maka bagaimana sikap para sahabat yang mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW, talzam jama'atul muslimin wa imamahum? Bagaimana sikap mereka yang mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmah wal furqatu azab? Mereka semua tidak menyetujui sikap kaum muslimin tersebut. Dan kata Aisyah, mereka yang datang itu adalah ghawghaiyun, sarsarun. Mereka orang-orang rendahan, orang-orang bodoh, orang-orang penggembala-penggembala yang tidak mengerti agama, tidak mengerti ilmu. Adapun para sahabat, semuanya menjadi orang yang sabar bersama Utsman dan keliling. Menjadi tameng hidup untuk Utsman bin Affan. Ya Utsman, ya Khalifatul Mu'minin, perintahkan kami untuk menumpas mereka. Kami akan menumpas mereka. Para pemberontak ini. Kata Utsman, jangan. Dimaul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin, jangan. Aku enggak akan mengucapkan satu kalimat yang dengan kalimatku terjadi pertumpahan darah kaum muslimin melawan kaum muslimin, jangan. Sampai terus keadaan semakin genting, air pun enggak bisa masuk ke rumah Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu. Bahkan seorang ummul mukminin membawakan air sengaja. Kalau aku yang membawakan, gak akan ada yang menggangguku. Iya, mereka tidak mengganggu Ummul Mukminin, tapi mengganggu untanya. Didorong ke sana, dorong kemari sehingga unta berlari ke sana kemari. Sampai terbunuhlah Utsman. Bukan oleh orang kafir. Terbunuhnya Utsman bukan oleh orang-orang musyrikin, tapi oleh mereka-mereka para pemberontak tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan fillah a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Muncul setelah itu pemberontakan-pemberontakan Syiah Rafidhah yang juga tidak kalah jeleknya dengan Khawarij. Ikhwan fillah a'azakumullahu, ini semua memecah persatuan. Dan inilah bibit pertama kaum reaksioner, kaum pemberontak, atau kaum yang tidak pernah puas dengan penguasa manapun. Dikatakan tidak pernah puas dengan penguasa manapun karena penguasa yang Allah pilihkan untuk mereka di pertama kali adalah Utsman bin Affan, seorang khalifatul Rashid, khalifah yang lurus, sahabat Nabi SAW yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Toh mereka tidak puas, apalagi dengan penguasa yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Apalagi seperti penguasa-penguasa kita hari ini, mereka enggak akan pernah puas. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Padahal Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang umara, kata beliau, yakunu umara, akan muncul umara. Talinu juludukum, yang kulit-kulit kalian lembut. Wala tatma'innu qulubukum, tetapi hati-hati kalian tidak tenteram. Kulit kita mulus, tidak dipukul, tidak dicambuk, tetapi hati tidak tenteram. Tsumma yakunu umara, kemudian muncul umara yang taksyairu minhumul junud, yang bulu kuduk kita berdiri karena mengerikannya, karena sadisnya. Dalam keadaan hati kita ketakutan, selalu dalam keadaan gelisah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, tidaklah kita lawan, tidakkah kita lawan tapi dengan pedang-pedang kami. Kata Nabi, la, jangan. Ma aqamu fikum as-salah, jangan, selama mereka masih menegakkan salat, selama mereka masih muslim dan ada tanda-tanda keislaman yaitu salat, maka sabar, jangan. Dua umara tadi digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama umara yang kulit kita tidak dicambuk, tidak dipukul, mulus, talinu minhumul julud, tetapi wala tatma'innu minhumul qulub, tetapi hati tidak tenteram. Biasanya rakyat juga mengeluh dengan penguasa yang demikian, ah penguasanya lemah, kenapa enggak ditangkap saja, kenapa enggak di ini saja, kenapa enggak dihukum, kenapa enggak begitu, kenapa enggak begini. Pemerintah lemah, ngeluh. Allah ganti dengan penguasa yang sebaliknya, kejam. Siapa berbuat salah, tangkap dan dibunuh, gantung. Mengeluh lagi. Waduh, ini perlu, bahaya ini, kita harus lawan, jangan kita diam saja penguasa seperti ini. Ya Rasulullah, apakah kita tidak lawan saja? Kata Nabi, jangan. Jangan. Ma qamu fikum as-salah, jangan, selama mereka masih menegakkan salat. Hikmah. Agama Allah Subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Kalau satu penguasa yang kejam itu membunuh sekian orang setiap harinya, ketika dilawan, yang terbunuh setiap harinya bukan satu dua orang, yang terbunuh ratusan bahkan ribuan orang, sebagaimana yang sering kita kisahkan. Apa yang terjadi di Sudan ketika penguasa yang bengis membunuh rakyatnya setiap hari 2-3 orang, 10-20 sampai sekian ratus orang. Tidak ada yang ragu bahwa ini penguasa yang jahat, kejam. Tetapi apa yang terjadi ketika rakyat melawan? Dikatakan oleh syekh kami yang menerangkan kepada kami kisah itu, kita bukan baca dari koran, ya ikhwan, tahu setelah terjadi perlawanan rakyat, korbannya 2 juta orang di Sudan. 2 juta orang ya ikhwan, kami di sini di Saudi kurang lebih penduduk aslinya 2 juta. Mekah kosong, Madinah kosong, semua kosong. Kalau sabar, ya cuma sekian ratus tadi. Tapi ketika tidak sabar, ini muslimin, ini muslimin. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Di sini menyatakan jihad fisabilillah, mereka juga menyatakan jihad fisabilillah. Karena muslimin dengan muslimin. Di sini salat, di sana salat. Fitnah. Maka Imam Ahmad rahimahullah, penguasanya murtad umbal, penguasanya sesat dan menyesatkan, tidak mau percaya bahwa Al-Quran ini ucapan Allah, menyatakan ini bukan ucapan Allah. Dan semua para ulama yang menentang penguasa ditangkap, dicambuk, dibunuh, disiksa. Para ulama, sebagian mereka gelisah. Tetapi gelisah mereka bukan memikirkan dirinya, memikirkan kaum muslimin. Sehingga mereka tetap menyatakan, wahai kaum muslimin, Al-Quran ucapan Allah. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ucapan Allah SWT. Ya terpaksa ditangkap. Bagi mereka ditangkap tidak apa-apa selama mereka kaum muslimin tahu bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah SWT. Sehingga ada seorang ulama yang menyatakan pada anaknya, wahai anakku, nanti salat Jumat engkau di belakang dan aku di depan. Setelah selesai salat Jumat, karena penguasanya dari mereka semua, dari penguasa yang sesat tadi, kamu katakan kepada aku, bertanyalah tentang Al-Quran. Aku ingin menerangkan pada kaum muslimin. Aku takut kaum muslimin terbawa sesat. Maka selesai salat Jumat, anaknya di belakang bangun dan berkata, wahai ayahku, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Maka beliau bangkit dan menyatakan, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya tahu resikonya. Ya apa-apa. Yang penting sampai ilmu kepada masyarakat. Ditangkap. Tetapi ketika Imam Ahmad, termasuk yang ditangkap dan disiksa, didatangi oleh fuqaha Baghdad, oleh tokoh-tokoh ahli fiqh dari Baghdad, wahai Imam, apakah kita mau sabar terus sampai kapan? Kita tidak melawan. Apa jawabannya? Jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, ma'amurukum. Jangan. Darahku muslimin, darahku muslimin. Aku tidak menyuruh kalian. Aku tidak sependapat dengan kalian. Ma'amurukum. Aku tidak suruh kalian. Aku tidak sependapat dengan kalian. Dima'ul muslimin, darahku muslimin, darahku muslimin. La, jangan, jangan, kata beliau. Yang berbicaranya dalam keadaan dipenjara dan disiksa. Betul-betul dakwah beliau yang dipentingkan adalah din dan kaum muslimin. Tidak mementingkan pribadinya, tidak. Beda dengan tokoh-tokoh sempalan khawarij. Apalagi kalau tokohnya ditangkap. Ini kurang ajar. Lawan, bebaskan saya. Kan begitu. Mementingkan dirinya. Tidak mementingkan bagaimana kaum muslimin. Bagaimana pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Tetapi Imam Ahmad dan para ulama ketika itu menyatakan sabar, sabar, sabar. Jangan, jangan melawan, jangan melawan. Biar aku yang disiksa. Ya Imam, bukankah fitnah? Dijawab, iya. Tetapi fitnatun khassah. Iya, ini fitnah memang. Tapi fitnah yang khusus. Terjadi banyak hanya padaku dan pada fulan wa fulan. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Kalau kalian melawan, maka fitnah akan merata pada seluruh kaum muslimin. Sebagian berpihak ke sana, sebagian berpihak ke sini, kemudian berperang seluruhnya. Ayuhuma a'mam. Mana yang lebih besar? Fitnatun khasah atau fitnatun ammah? Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga kaum muslimin yang saya hormati. Terorisme, memberontakan, pembunuhan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, sering terjadi pada mereka-mereka yang tidak mempelajari agama dari para ulamanya. Sering terjadi dari mereka-mereka yang tidak mempelajari agama dari para sahabat. Sering terjadi pada mereka-mereka yang menyimpang sesat, khususnya kaum khawarij dan kaum syiah rafidhah. Disebutkan oleh Imam Buqilabah rahimahullah. Qala wa'lam annal ahwa'a kulluha radiyah tad'u kulluha ila as-sayf. Ketahuilah bahwa kelompok-kelompok pengekor hawa nafsu semuanya jelek, aliran apapun. Wa arda'uha wa aktsaruha rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah. Semua mengarah pada pertumpahan darah. Yang paling jeleknya, yang paling kufurnya adalah Syiah Rafidah. Kemudian Mu'tazilah, kemudian Jahmiyah, baru kemudian Khawarij. Qadirin a'azakumullahu muslimin sarmati. Disebutkan oleh beliau bahwa ahlul ahwa kulluha radiyah tad'u ila as-sayf. Semua mengarah kepada pertumpahan darah. Berarti yang tidak mengarah pada pertumpahan darah adalah mereka yang istiqamah di atas kitab was sunnah, yang mengikuti salafnya, mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Imam Al-Barbahari juga berkata dengan ucapan yang hampir sama, qala mabtada qaumun bid'atan illa istahallu as-sayf. Tidaklah satu kaum mengada-adakan pemahaman baru, ini pemahaman bid'ah, illa istahallu as-sayf, kecuali akan menghalalkan pedang. Siapa yang mengada-adakan pemahaman baru keluar dari pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka niscaya dia pada ujungnya akan menumpahkan darah, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Qulna na'azakum wa kum muslimin sarmati. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus Rasulullah kecuali untuk rahmat seluruh alam. Tidaklah mengutus Rasulullah kecuali untuk mengajarkan satu agama yang penuh rahmat, yang berpemikiran jauh ke depan, tidak sempit, mengajarkan sesuatu yang kebaikannya akan dirasakan oleh semua pihak. Rahmatan lil alamin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, Khawarij apakah dalam bentuk ISIS ataupun dalam bentuk lain dengan nama-nama lain, kalau mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka sama, mereka adalah Khawarij. Jangan tertipu dengan nama-nama baru yang jadzabah, yang sangat menarik, berokoh, berkilau namanya. Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah atau Daulah Islamiyah, Irak dan Suriah atau Irak dan Syam. Kaum muslimin melihat namanya tertarik. Wah, sekarang telah berdiri Daulah Islamiyah yang benderanya dengan La ilaha illallah, menerapkan syariat Islam. Dulu sudah lama sekali berdiri bendera La ilaha illallah, hukum dasarnya Quran wa sunnah. Ada apa enggak ada negara itu? Ada di Saudi sana. Kenapa kalian enggak bangga? Kenapa kalian malah mengkafirkan? Tujuannya bukan itu. Kalau tujuannya itu, mereka akan sabar dan mereka akan mengatakan alhamdulillah, kita memiliki negara yang terbaik, yang paling aman di dunia, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi enggak, malah mereka menyatakan al-an fi Suria wa ghadan fi Saudiya. Sekarang kita perang di Suria, besok kita perang di Saudiya. Astagfirullah. Daulah Islam mau merangi daulah Islam? Ini bukan pemikiran ahli sunnah. Ini bukan pemahaman dari Rasulullah SAW. Ini pemahaman Khawarij, pemahaman sesat yang diancam justru negara-negara kaum muslimin. Yang diancam Indonesia, Mesir, Saudi. Jangan diancam. Ya Murdoko, saya akan datang kepadamu sebentar lagi. Loh, kok muslimin yang diancam? Lah kamu ini siapa? Orang Mesirnya bicara dengan bahasa Mesir. Yang saya lihat sendiri videonya, kalian sebentar lagi akan kami perangi, kalian halal darahnya, kalian begini dan kalian begitu. Qul inna a'udzu bikum Allah. Juga kalimat tadi terhadap Saudi ya. Al-an fi Suria wa qadan bi Saudiya. Ini juga barakallahu fikum menunjukkan kalau mereka ini bukan orang-orang yang berjalan di atas hak, bukan orang-orang yang berjalan di atas dalil, di atas Quran wa Sunnah. Karena sudah kita katakan dalam muqaddimah bahwa yang namanya Islam itu dengan jamaah, al-Islam dinu jamaah, dinu rahmah, agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh kebersamaan dengan kaum muslimin, tidak mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Apalagi kalau kita lihat na'udzubillah ketika mereka membantai kaum muslimin, membunuh satu persatu. Entah, saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka, tetapi kalimat di mulutnya la ilaha illallah. Kami muslim, aku muslim, asyhadu la ilaha illallah. Tidak peduli, ditembak kepalanya, dibuang ke sungai. Bukan satu, sekian banyak. Satu persatu ditembak. La ilaha illallah adalah kalimat yang mulia. Kalimat yang mengharamkan darah orang yang mengucapkannya. Kalimat yang mengharamkan harta orang yang mengucapkannya. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa idza qaluha, kalau sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, terlindungi dari kami darahnya dan hartanya. Bagaimana dengan kisah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridainya, anaknya dan bapaknya. Ketika dia dalam keadaan berperang, ini perang kafir-kafir yang memang diperangi oleh Nabi SAW, ketika akan dibunuh dengan pedangnya, si kafir tadi berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Kata beliau, ah, ini paling melindungi diri dari pedangku saja. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW beritanya, Rasulullah marah besar. Walaupun dia adalah kecintaan Rasul yang dijuluki dengan Hibbu Rasulullah, Ibnu Hibbi Rasulullah, kecintaan Rasul, anaknya kecintaan Rasul. Rasulullah SAW marah. Aqatatahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Aqatatahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang oleh Nabi SAW. Usama menjawab sedikit, ya Rasulullah, dia mengucapkan untuk melindungi dirinya. Tambah marah Rasulullah SAW. Apalah syakaf kadatna, tidak kapal rambai perutnya dan lihat hatinya. Apakah dia jujur dari hatinya atau tidak? Artinya engkau tidak tahu hatinya. Engkau tidak tahu di dalamnya. Barangkali dia dalam keadaan sudah tertarik pada Islam, tapi terpaksa karena teman-temannya mengajak perang, dia ikut perang. Begitu sudah kepepet, baru dia mengucapkan, berani mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam. Tetapi Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang mengambil faedah dari nasihat Rasulullah SAW. Seorang yang benar-benar mengambil nasihat Rasulullah SAW dan mengambil marahnya Rasul sebagai ilmu buat dia. Sehingga beliau termasuk yang selamat dalam fitnah-fitnah kaum muslimin melawan kaum muslimin. Selamat dia. Termasuk kelompok sahabat yang ketiga, yaitu yang tidak mau ikut berperang sana ataupun di sini. Karena diantaranya ada sahabat Muhammad bin Maslamah yang dapat pesan dari Nabi, kalau terjadi muslimin melawan kaum muslimin, patahkan pedangmu, pergilah ke gunung. Dan itu dilakukan. Aku tidak akan ikut. Patahkan, pergi. Yang kedua beliau, Usamah bin Zaid, diajak oleh pihak yang sana, apakah kau tidak bergabung dengan kami? Dia menolak. Diajak oleh pihak yang sini, juga menolak. Apa alasannya? Wallahi masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak. Aku enggak akan mengulangi sesuatu yang membuat marah Rasulullah SAW. Aku enggak akan mengulangi perbuatan yang dulu Rasulullah SAW marah kepadaku dan selalu aku ingat. Apakah kau membunuhnya dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah? Adapun mereka khawarij, sama sekali tidak menghormati kalimat la ilaha illallah. Bahkan tidak menghormati salat. Kaum muslimin masih salat dihalalkan darahnya. Kaum muslimin masih berpuasa di bulan Ramadan dihalalkan darahnya. Kaum muslimin masih haji, umrah dihalalkan darahnya oleh mereka. Entah Setan apa yang masuk pada mereka? Sehingga berbuat sesuatu yang hampir tidak dilakukan oleh orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengisyaratkan akan munculnya kelompok-kelompok seperti ini. Akan muncul dari umatku orang-orang yang sufahaul ahlam, hudatsaul asnam, yang muda-muda umurnya, dangkal ilmunya. Kemudian digambarkan oleh Nabi SAW bahwa mereka ibadahnya mengalahkan ibadah kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, baca Qurannya mengalahkan bacaan kalian. Ya qara'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongan mereka, hanya di mulutnya baca Qur'an, ke hatinya tidak paham, ke hatinya tidak mengerti. Berarti ciri-ciri khawarij adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengerti ayat, tidak mengerti tafsirnya, tidak mengerti hadis, tidak mengerti syarahnya. Mereka hanya berkata di mulutnya tapi tidak sampai kepada hatinya. Yakhrujuna minad-din, kata Nabi, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Khana bin na'azakumullah. Masih ada kalimat berikutnya dari Nabi. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awzan. Mereka membunuh kaum muslimin dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Subhanallah. Ternyata terjadi semua yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dan benar-benar masih muda-muda. Dan rata-rata keumuman anak-anak muda itu lebih berjalan dengan emosinya daripada dengan ilmunya. Mereka lebih banyak berjalan dengan emosi, dengan kemarahan. Itu anak muda. Berbeda dengan orang-orang tua yang berpikir ke depan. Apa akibatnya? Apa nanti hasilnya? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Itu orang tua. Anak muda pendek akalnya. Khamilina azakumullah. Sehingga kadang mereka bersabung nyawa hanya pada perkara yang sepele. Balapan motor, geng motor. Bagaimana balapannya? Bukan balapan seperti yang kalian ketahui di sirkuit-sirkuit, bukan. Balapan dari sana ke dinding. Siapa yang cepat menyampai dinding? Yang menang hati. Karena ngebut dan nabrak dinding dengan sekeras-kerasnya, ya mati. Ini khodirun azakumullah. Anak-anak muda. Yang seperti itulah yang banyak terbawa dan terfitnah oleh khawarij. Dikasih syubhat-syubhat, tipuan-tipuan bahwa kamu akan masuk surga, kamu akan jadi burung hijau, kamu akan. Naam, hadis-hadis tadi sebagian besarnya benar. Tetapi untuk mereka yang mujahidin, yang melawan orang-orang kafir, yang memerangi muslimin. Orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Bukan orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Beda. Dan Nabi SAW dengan hikmah membedakan satu kafir dengan kafir yang lain. Agama Allah ini agama yang adil, agama yang penuh hikmah. Membedakan antara kafir yang ini dengan kafir yang itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ancamannya berat sekali. Tidak akan mencium bau surga. Kenapa kok orang kafir dibela banget? Bukan membela orang kafirnya. Tetapi kalau engkau membunuh orang kafir yang terikat janji, engkau menggambarkan betapa Islam enggak kenal janji. Berarti engkau menggambarkan Islam itu para pengkhianat. Berarti engkau menggambarkan Islam itu tidak punya keadilan, tidak punya kejujuran, tidak punya janji. Orang-orang yang jelek, yang berkhianat dengan janji-janji. Ini barakallahu fikum, menjelekkan agama, mencoreng agama. Dan ini azim. Besar. Bukan perkara remeh. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang sama dalam riwayat lain, dimian. Dari muahid yang terikat janji. Kalau dimian, yang di bawah kekuasaan kaum muslimin. Man qatala dimian, siapa yang membunuh dimian, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kafir dimmi adalah kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di bawah kekuasaan kaum muslimin, dan tidak mengganggu kaum muslimin. Dia hidup dengan agamanya sendiri, di rumahnya sendiri, di tempatnya sendiri. Maka inilah kafir-kafir dimmi, dan tidak boleh mereka dibunuh. Qadirina'azakumullah, sebagaimana mereka pun dilarang, tidak boleh mengganggu kaum muslimin. Tidak boleh apalagi sampai menumpah ke darah kaum muslimin. Rasulullah SAW juga berkata, ketika didatangi dua orang kafir yang mengaku Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi, yang menganggap Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi dan utusan dari Allah SWT, nabi palsu, datang kepada Rasulullah SAW, kami utusan dari Musailamah Al-Kadzab. Ya, dia tentunya enggak berkata Al-Kadzab. Dari Musailamah Rasulullah, katanya. Kami ingin bagi wilayah, bagian sini sampai ke sana, itu wilayah kami, Nabi, Nabiullah, Rasulullah, Musailamah Al-Kadzab. Sedangkan dari sini ke sana adalah engkau, bagianmu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW betul-betul marah kepadanya. Tetapi kemarahan Rasulullah SAW tidak keluar dari syariat Allah SWT. Kemarahan beliau tidak keluar dari syariat Allah SWT yang menyatakan kepadanya, amantu billah wa rasuluh, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Aku beriman kepada Allah dan beriman pada Rasul-Rasulnya. Kalau saja aku boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Catat itu. Wahai Khawarij, catat itu. Wahai Islam-Islam sempalan, wahai para pemberontak, wahai orang-orang liar yang tidak terpimpin, tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa, disebut orang liar. Karena al-mu'min kal jamalil anif, seorang mu'min itu adalah seorang yang tunduk, yang siap diatur. Qul a'udzubikumullah. Hidup dengan keteraturan berbeda dengan orang-orang liar di zaman jahiliyah. Dengarkanlah ucapan Rasulullah, kalau boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kau berdua. Tidak dibunuh oleh Nabi dan pulang dengan selamat. Walaupun kemudian Rasulullah memerintahkan perangi mereka. Diperangi pasukan Musailamah Al-Kadzab sehingga mereka terkalahkan. Berarti perangnya Islam gentle, gagah, bukan pengecut. Enggak berani untuk berperang face to face, terus membunuh tamu. Bukan tamunya dia lagi, tamunya kaum muslimin yang di Indonesia. Akhirnya seluruh kaum muslimin di Indonesia malu. Ternyata agama Islam enggak kenal menghormati tamu, enggak kenal masalah janji, enggak kenal suaka politik. Padahal Rasulullah SAW menyatakan bisa memberikan suaka politik. Ajnakum, orang yang terendah di kalangan kalian. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang terendah di kalangan kalian bisa memberikan keamanan, bahwa dia di bawah jaminanku, harus dijaga oleh kaum muslimin yang lainnya. Ini fenomena azab yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang wanita bahkan menyatakan bahwasanya, enggak apa-apa, datanglah kemari, aku akan menjaminmu aman. Ada familinya yang kafir, mau datang minta keamanan, maka diberikan keamanan. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berkata, kalau dia berani datang, akan aku bunuh, akan aku penggal lehernya. Wanita tadi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memberikan keamanan pada si fulan. Tetapi kata si Alan menyatakan, kalau sampai datang sini akan dibunuh oleh dia. Kata Nabi, tidak. Sesungguhnya orang yang terendah di kalangan kalian bisa memberikan keamanan, dan semua harus menjamin keamanannya. Kalau orang yang terendah bisa memberikan keamanan, seorang rakyat jelata, boleh memberikan keamanan, apalagi penguasa, apalagi tamu-tamunya mereka. Dikatakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya seorang yang dalam keadaan kafir ini ada berbeda-beda keadaannya. Bisa kafir dhimmi, bisa kafir mu'ahad, bisa pula kafir sebagai tamu, dan bisa kafir musta'min namanya. Musta'min adalah orang yang ingin minta keamanan di negeri muslimin, maka diberi keamanan di negeri muslimin. Rasulullah SAW pernah mengadakan janji untuk tidak saling mengganggu dan perdamaian dengan Quraisy, musyrikin. Pernah mengadakan janji dengan Yahudi di Madinah untuk tidak saling mengganggu, walaupun dalam perjanjian itu tidak ada kalimat bahwa mereka saudara kami. Tidak ada, karena mereka bukan saudara kita. Tidak ada di dalamnya kalimat bahwa kita mengakui kebenaran mereka. Lah, mereka musyrikin, mereka kufar, kita tetap dengan keyakinan kita. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Maka bedakanlah antara keduanya. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan tidak peduli, pokoknya kafir bunuh. Walaupun tetangganya sendiri, walaupun penjual telur, gak tahu apa-apa, dibunuh. Ekstrim. Yang sebaliknya, oh mereka adalah saudara kita. Ya salah lagi, mereka bukan saudara. Dikatakan mereka saudara kita, mereka. Sampai menyatakan mereka juga di atas kebenaran. Dan bisa jadi mereka juga masuk surga. Seperti yang digembar-gemborkan oleh Islam liberal. Bahwa nanti di surga ada Nabi Muhammad, ada Nabi Isa, ada Martin Luther, ada Mahatma Gandhi, ada... Iya. Diucapkan oleh mereka. Muhammad Amin yang tidak amin. Ekstrim lagi. Kalau ahli sunnah kaum muslimin, masalah akidah tidak bisa diganggu-gugat. Inna dina inda Allahil Islam. Agama Allah adalah agama Islam. Adapun yang mereka kafir. Tetapi kafir dibagi-bagi. Ada kafir yang memerangi kaum muslimin. Ada kafir yang terikat janji dengan kaum muslimin. Ada kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ada kafir sebagai tamu. Dan dibedakan hukum-hukumnya. Adapun kafir harbi, kita perangi mereka. Kita tidak mundur satu langkah pun kalau mereka berani mengganggu muslimin. Kita tidak akan mundur sedikit pun kalau mereka berani memerangi kaum muslimin. Iya kan? Tetapi kalau mereka kafir yang terikat janji untuk tidak saling mengganggu, maka jaga perjanjian. Aufu bil uqud, kata Allah. Tepatilah janji-janji kalian. Atau kalau kafir zimmi, maka biarkan mereka dengan agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Tidak saling mengganggu. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin yang saya hormati. Padahal kalau mau buka Al-Quran, ada dalam Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, la yanhakum, Allah tidak melarang kalian, anil ladina lam yuqatilukum fid din, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. An tabarruhum, untuk berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang muqsitin. Apa muqsitin? Orang yang adil, yang bersikap bijak. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum, sesungguhnya Allah melarang untuk berbuat baik hanya pada mereka-mereka yang qatalukum, yang memerangi kalian fid din, yang akhrajukum, yang mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, wa waharu ala ikhrajikum, yang mendukung kelompok lain untuk mengusir kalian, antawallauhum, dilarang oleh Allah untuk mencintai dan berwala pada mereka, dilarang untuk mendukung mereka. Barang siapa yang bergabung dengan mereka, faulaika humu zalimun, berarti mereka orang-orang zalim. Sangat jelas ayatnya, sangat jelas hukumnya. Maka sungguh agama Allah ini agama rahmat. Dibiarkan mereka untuk apa? Kok orang kafir dibiarkan hidup tengah-tengah kaum muslimin? Selama tidak mengganggu, biarkan. Mereka akan melihat betapa bagusnya agama Allah ini. Mereka akan melihat betapa orang-orang muslim ini memiliki sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan mereka tertarik dalam Islam. Apa kata Allah? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Ada dalam Quran. Baca Al-Qur'annya. Jangan yaqra'un Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Jangan membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati kerongkongannya, enggak masuk dalam hatinya, enggak dipaham, enggak mengerti. Astagfirullah. Baca. Wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seorang musyrik minta perlindungan pada kalian, lindungilah mereka. Allah suruh lindungilah mereka. Kalau minta suaka politik, minta perlindungan, ajurhu, lindungilah mereka. Apa hikmahnya? Kata Allah, hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka mendengar ucapan Allah. Saya masih ingat tangga saya, penjual kelontong Cina, kafir. Tapi kebiasaan semuanya sudah banyak yang masuk pada dia. Kebiasaan kaum muslimin mengangkat timbangannya, bismillah. Ketemu orang juga menyatakan dengan kalimat-kalimat muslimin, kalimatnya muslim. Kenapa? Yang mau tidak mau di tengah-tengah kaum muslimin akan terpengaruh kaum muslimin. Dan itu yang diharapkan. Mudah-mudahan suatu saat dia akan masuk Islam. Kana bin na'azakum kaum muslimin yang terhormati. Fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seorang yang meminta pada kalian keamanan di tempat kalian wahai kaum muslimin, lindungilah dia. Jagalah dia. Hatta yasma' kalam Allah, agar dia mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Pernah bacakah mereka ayat ini? Dan memberi makan orang-orang dengan kecintaan hati, dengan sukarela. Miskinan wa yatiman wa asira. Miskin, yatim, dan yang ketiga asir. Siapa asir? Tawanan kafir. Tawanan kafir disuruh diberi makan oleh Allah SWT. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ dengan sukarela, miskinan وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Asir, tawanan, bukan kemudian diperlakukan dengan perlakuan yang kejam, bukan, tapi justru dibikin mereka tertarik dengan Islam. Ada kisah Sumamah ibni Uthalah yang tertangkap, dan dia orang kafir, bahkan tokoh pimpinan satu suku dari musyrikin. Dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ikat di masjid. Di mana ikatnya? Di masjid. Sekarang barakallahu fikum, berani-berani orang kafir mau masuk masjid, kaum muslimin akan marah besar. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah di Periuk hanya karena masalah yang seperti itu. Diikat di masjid. Kenapa? Supaya melihat kaum muslimin salat, melihat kajian Islam, melihat ceramah-ceramah Islam, melihat semua apa yang terjadi di masjid itu. Setiap hari Rasulullah SAW lewat kepada Sumamah, ditanya, "Madza bika ya Sumamah? Apa kabarmu wahai Sumamah?" Ditanya. Tidak dicuekin, tidak diacuhkan, ditanya, "Apa kabarmu hari ini?" Baik. Ditanya, "Ma indak? Apa yang ada pada sisimu?" Qala indi khaira, aku punya kebaikan. In taqtul taqtul dha damin, kalau engkau membunuh, engkau membunuh orang yang punya darah. Wa in tun'im tun'im ala syakirin, kalau engkau mau berbuat baik pada aku, engkau berbuat baik pada orang yang pandai bersyukur. Artinya aku akan berterima kasih. Kalau yang ketiga, wa in turidu malan, kalau engkau menginginkan harta, is'al ma badalak, mintalah semaumu. Karena dia tokoh pimpinan. Rasulullah tinggalkan. Besoknya ditanya lagi, "Madza bika ya Thumamah? Madza 'indaka ya Thumamah?" Dijawab, "Indi ma qultu." Aku memiliki apa yang sudah aku ucapkan. Kalau kau membunuh, membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau memberikan kebaikan, engkau memberikan kebaikan kepada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau meminta harta, mintalah dengan semaumu. Ditinggalkan lagi Rasulullah SAW. Ketiga kalinya pada keesokan harinya ditanya lagi, "Madza bika ya Thumamah? Apa yang ada pada dirimu wahai Thumamah?" Dijawab dengan sama, "Indi ma qultu." Aku punya apa yang satu aku sudah ucapkan. Rasulullah SAW melihat kejujuran orang ini dengan pertanyaan lagi. Ketika dilihat sepertinya sungguh-sungguh, yang Rasulullah SAW pilih bukan yang pertama untuk membunuhnya kemudian selesai. Mati dalam keadaan kafir, kasihan dia. Yang diharapkan bagaimana supaya masuk Islam. Lihat, ini rahmah, ini kasih sayang yang dipikirkan oleh bagaimana supaya masuk Islam. Kalau minta harta, itu hanya dapat dunia saja. Kita bukan butuh dunia, tapi kita ingin semua orang dapat hidayah. Maka Rasulullah memilih yang tengah. Kalimat, kalau diberi kebaikan, engkau memberikan kebaikan pada orang yang pandai berterima kasih. Rasulullah harapkan dari situ. Mudah-mudahan dia akan memiliki terima kasih tadi. Atlaqu Thumamah. Lepaskan Thumamah, kata Nabi. Disuruh untuk dimerdekakan. Dilepas. Disikapi dengan baik ketika ditawan. Ditanya dengan baik. Sampai kemudian dilepaskan. Tanpa tebusan apapun. Tanpa tebusan apapun. Coba. Katanya mau berterima kasih. Ternyata Thumamah begitu dilepas lari ke gunung-gunung atau ke kebun-kebun korma. Kemudian mandi di sumur sana. Setelah mandi kembali dengan bersih. Dan menyatakan, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Aku mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar Rasulullah." Khairuddin a'azakumullah. Bagaimana kisah A'rabi yang datang kepada Nabi SAW dengan pedangnya? Nabi sedang tidur. Kemudian diambil, dicuri pedangnya, dan dikatakan, "Siapa yang akan melindungimu wahai Muhammad?" Rasulullah SAW dengan tenang, enggak takut sedikit pun. Karena ada Allah. Kata dia, "Allah. Yang akan melindungi aku, Allah." Ketika lihat Rasulullah SAW tenang, menjawab Allah, kemetar dia. Jatuh pedangnya. Diambil pedangnya. Dikembalikan pertanyaan tadi, "Siapa yang akan melindungimu sekarang?" Kata Arabi tadi, "Sungguh tidak ada yang bisa melindungiku kecuali kebaikanmu." Maka Nabi SAW membebaskan dia. Kenapa dibebaskan? Karena mengharapkan bahwa orang ini sudah mulai paham, sudah mengenali Rasulullah SAW. Maka dia kemudian masuk Islam. Dan membawa semua sukunya masuk Islam. Ini khonibnina azakumullah yang hilang dari mereka-mereka. Orang-orang yang terfitnah dengan khawarij. Hilang dari mereka, terlupakan atau tidak terdengar oleh mereka. Hadis-hadis yang menunjukkan rahmat agama ini. Rahmatnya Islam, kasih sayang Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Khonibnina azakumullah. Apalagi Syiah Rafidhah. Kelompok yang terbentuk karena dendam. Kelompok yang terbentuk, aliran yang terbentuk di atas pondasi yang bernama hasad, iri, dengki, dan dendam. Coba lihat ajarannya. Apa inti ajarannya? Inti ajarannya adalah kemarahan. Kenapa yang menjadi khalifah pertama kali adalah Abu Bakar wa Umar? Kenapa enggak Ali bin Abi Thalib? Kenapa kemudian dilanjutkan dengan Utsman? Kenapa enggak Ali bin Abi Thalib? Itu isi dari ajaran mereka. maka dibumbui oleh mereka dengan sekian dusta, sekian fitnah, bahwa Abu Bakar begini, Uthman begini, Umar begini, bahwa Al-Quran dirubah oleh mereka, bahwa ini begini, segala macam isinya dusta dan dusta dan dusta, karena dusta adalah ajaran mereka, boleh untuk berdusta. Maka barakallahu fikum, mereka sendiri adalah penyebab terbunuhnya Husain, tapi mereka dendam dengan para pembunuh Husain. Nah, siapa yang membunuhnya? Dan siapa yang menyebabkan dia terbunuh? Qanibidin a'azakumullah. Mereka yang memanggil-manggil Al-Husain agar datang. Datanglah kepada kami, anak cucu Rasulullah. Kami akan bayat engkau sebagai khalifah. Kami akan angkat engkau. Kami akan. Setumpuk surat datang kepadanya. Maka beliau berangkat. Padahal beberapa sahabat kita sudah mengingatkan, jangan berangkat wahai cucu Rasulullah. Jangan berangkat. Ini masa fitnah. Bahaya. Ternyata beliau memiliki ijtihad yang lain, tetap berangkat, dan ternyata sampai di Karbala dalam keadaan tidak ada sepotong pun, apalagi satu orang dari Syiah. Enggak ada. Yang menyambutnya enggak ada, yang mendukungnya enggak ada, yang membelanya enggak ada. Hanya Husain dengan rombongan kecilnya yang dibawa dari Madinah. Maka dikepung oleh penguasa waktu itu, penguasa yang zalim, penguasa yang kurang rahmat. Tidak hanya dihentikan pemberontakannya, tetapi dibantai dan dibunuh pula Al-Husain dan dibawa kepalanya. Padahal sungguh demi Allah, semua para ulama sepakat untuk menghentikan gerakan itu, tidak harus dengan membantainya, apalagi cucu Rasulullah SAW. Cukup dengan kata-kata, dia akan sami'na wa ta'ana. Kalau dibawakan dalil-dalil, mereka akan mengatakan sami'na wa ta'ana. Qanibidina a'azakumullah. Apa yang sempat terucap dari Al-Husain? Apakah gembira dengan orang-orang Syiah? Atau sebaliknya? Sebaliknya. Sungguh. Kalau aku nanti menemui mereka, aku akan perlakukan mereka seperti mereka memperlakukan aku. Marah Al-Husain kepada kaum Syiah. Maka jangan pura-pura menangis wahai Syiah Rafadhah. Jangan pura-pura meratap Al-Husain, Al-Husain. Jangan dusta. Kalian penyebab Al-Husain dibantai. Kalian yang menyebabkan mereka terbunuh. Kalian yang memanggilnya. Kalian yang melepaskannya. Kalian yang memanggilnya, kalian tidak membelanya. Kalian yang memanggilnya, kalian tidak kemudian melindunginya. Astagfirullah. Itu pengkhianatan. Kaum muslimin yang saya hormati. Qadar Allah wa masya'a fa'al. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Terbunuhnya Al-Husain adalah musibah besar. Tetapi bukan berarti kemudian kita diajarkan untuk meratap. Nabi SAW melarang semua bentuk ratapan. Apakah yang merobek-robek bajunya, ataupun yang memukul-mukul kepalanya, ataupun yang menjerit-jerit histeris, semuanya dilarang. Apalagi melukai dirinya dengan pedang. Itu semua barakallahu fikum adalah ajaran-ajaran yang 180 derajat bertentangan dengan agama. Agama Allah berpegang dengan Quran. Mereka menentang Al-Quran dan menyatakan Al-Quran itu sudah dirubah oleh Umar dan Abu Bakar. Ajaran Allah mengajarkan untuk mengikuti sunnah Nabi-Nya yang diriwayatkan dari para sahabat-sahabat. Kata mereka, jangan ambil dari para sahabat. Mereka semuanya pendusta dan pengkhianat. Ajaran Allah mengajar untuk memuliakan para salaf. Mereka justru mencerca salaf. Semuanya bertentangan, 180 derajat. Maka mereka bukan ajaran Islam, tetapi ajaran musuh-musuh Islam. Alias Yahudi. Ajaran Abdullah ibn Sabah al-Yahudi. Maka mereka selalu membantai muslimin, dan itu wajar karena mereka musuhnya kaum muslimin. Di Suriah mereka membantai muslimin, di Irak mereka membantai muslimin, di Yaman mereka memberontak membantai muslimin, di mana-mana kaum Syiah membantai muslimin. Maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang menunjukkan bahwa Syiah dengan Khawarij adalah dua perkara yang hampir sama dalam masalah pertumpahan darah, masalah fitnah. Kaum muslimin yang saya hormati, persis seperti yang digambarkan tadi oleh Abu Qilabah dengan kalimatnya, tidaklah ada satu kelompok ahlul ahwa dengan kesesatannya kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Maka kembali kita ingatkan sebelum kita tutup bahwasanya agama Allah adalah agama rahmat, dan yang kedua agama Allah adalah agama al-jamaah, agama kebersamaan yang menginginkan kebaikan pada semua manusia khususnya kaum muslimin. Nasallahu taufiq wal afiyah wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.